حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدجاجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه، فقد هدانا للطريق يا من دلنا وهدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر العظيم في هذه المناسبة للطاعة منك كهدرة الله سبحانه وتعالى يا المعروف، yang semoga selalu menerangi selalu hari dan jiwa kita dengan cahaya cinta kepadanya dan rindu kepada nabinya, dan semoga kita selalu diberi kesempatan berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur dan jaga di dunia dan di akhirat. Dan semoga setiap wajah kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan segenap hajatnya dunia dan akhirat, diterangi oleh cahaya cinta Rabbul Alamin, diterangi cahaya pengampunan Allah, diterangi rahasia kebahagiaan bahir dan batin dunia dan akhirat. Demikian anugerah yang sangat diharapkan namun berhak diminta kepada yang maha memiliki segala, kepada yang maha mengatur segala, kepada yang maha mencipta segala, serta kepada yang telah menghamparkan alam semesta dari tiada, mewujudkan kita di permukaan bumi sebagai hamba-Nya, yang telah diizinkan untuk masuk ke dalam benteng-Nya. La ilaha illallah ismi wa man dhahra ismi wa man qala wa man qala amin wa man qala dhahra ismi wa man dhahra ismi amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah di dalam hadis kursi. Barang siapa yang mengucapnya maka ia masuk dalam bentengku, ia masuk dalam bentengku aman dari siksaku. Hadis kursi ini diperkuat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Sahih Bukhari, man qala la ilaha illallah qasisan min qalbihi harrahu Allah ala nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar hatinya, Allah haramkan dia dari api neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yabarrat kadama fi sabilillah harrahu Allah ala nar. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang bertepuk kedua kakinya di jalan menuju hal-hal yang diridhai Allah, di jalan Allah, Allah harapkan dia dari api neraka. Dan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana kita malam hari ini masih memperdalam dan menimpa cahaya makna kalimat Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan memujinya kita dicintainya dan dihapuskan dosa-dosa dari kita. Pujian kepada Allah berupa kalimat Alhamdulillah atau Subhanallah, atau kalimat-kalimat lainnya Allah Muhammad dipadukan dua kalimat ini, atau Subhanallah Al-Azim dipadukan dua kalimat kamu ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tasbih dan tahmid mempunyai makna yang sama, yaitu mengagungkan Allah dan memuji Allah. Tasbih adalah bagian dari tahmid, mensucikan nama Allah, dan kalimat Subhanallah adalah bagian dari pujian kepada Allah, bagian dari kalimat Alhamdulillah, dan seluruh perbuatan tasyakuran adalah bagian daripada pujian kepada Allah atas kenikmatan kita. Sujud syukur bagian daripada memuji Allah. Segala perbuatan syukur bagian daripada memuji Allah. Dan Allah SWT melimpahkan datang kenikmatan bagi hamba yang memujinya dengan kenikmatan yang datang pada mereka. Seraya berkhidmat lain syakaratul la'azidan nyakum walain kabaratul binna adalani kejadi. Jika kalian bersyukur kepada-Mu, yaitu dengan memuji Allah, dengan sanubarinya, dengan perbuatan yang dia berhadapi, dia gunakan untuk memuji Allah. Semua itu bagian dari kalimat Alhamdulillah. Pada siapa yang jika kalian memuji Allah, maka Allah akan tampakkan kenikmatan bagi kalian yang dari yang telah ada. Karena Dia yang memberi kenikmatan, Dia pula yang melimpahkan kenikmatan dan melipat gandakannya. Dan Dia Allah telah berjanji akan melipat gandakannya jika kita bersyukur. Bersyukur bagian dari kalimat samudra Alhamdulillah. Maka semoga kita di malam hari ini yang sudah Allah taruhkan di dalam samudra Alhamdulillah, Allah melipat gandakan kenikmatan bagi kita dan menjauhkan musibah dari kita, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, saya berfirman yarfa'i Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba-hamba yang beriman dari kalian, dan bagi mereka yang menuntut ilmu dengan derajat yang sangat banyak derajat, yaitu derajat yang sangat banyak dan sangat suhud. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma menjelaskan makna ayat ini, seraya berkata, orang yang beriman dimuliakan Allah, orang yang beriman yang menuntut ilmu, semoga kita di antaranya, utul ilmu darajat, Allah mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu, yang mendalami ilmu, derajat yaitu 700 derajat, yang setiap derajatnya sempat sejauh 300 tahun perjalanan. 700 derajat yang setiap derajatnya 300 perjalanan. Demikian dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalami ilmu, semakin dalam ilmu kita, semakin kita akan banyak memahami rahasia pujian kepada Allah, menjauhi maksiat bagian daripada kalimat Alhamdulillah, menyesali dosa bagian dari kalimat Alhamdulillah, menyesali kesalahan yang telah lalu dan ingin memperbaiki diri bagian dari kalimat Alhamdulillah, semua perbuatan luhur berpadu dalam samudra alhamdulillah. Jika kalimat ini diucapkan maka penuhlah timbangan amal. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada malam Selasa yang lalu, kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan amal disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab ini kalimat-kalimat yang bermakna pujian kepada Allah, di antaranya juga kalimat tasbih subhanallah, juga merupakan pujian kepada Allah, mensucikan Allah. Allah Maha Suci, tidak butuh disucikan. Namun dengan mensucikan nama Allah, Allah mensucikan kita. Allah menjauhkan musibah dari kita. Allah menggantikan musibah yang akan datang dengan anugerah. Allah melimpahkan rezeki yang luas pada kita. Riwayat ada dulubat oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Allah Alaihi Salatu Wasallam berwasiat kepada putranya, putra-putranya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman, jika ia akan wafat, berkata Nabi Allah Alaihi wasiatkan pada dua kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah yang pertama. Karena dengan kalimat itu jika ditimbang dengan seluruh alam semesta, niscaya kalimat itu lebih berat daripada seluruh lapis langit dan bumi. Dan yang kedua adalah kalimat subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan baginya segala puji, bagian dari rahasia kemuliaan alhamdulillah. Lalu berkata Nabi Allah, karena dari kalimat subhanallah wa bihamdih itu adalah sholatnya seluruh makhluknya Allah, dan dari kalimat itu Allah melimpahkan rezeki bagi seluruh hambanya. Subhanallah wa bihamdih, rahasia rezeki Allah untuk seluruh makhluknya dipendam di dalam samudra kalimat subhanallah wa bihamdih. Ditumpah ruahkan bagi hamba-hambanya dari rahasia kalimat pujian kepada Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, riwayat sahih Muslim, ahabbul kalimah ilallahi subhanallahi wa bihamdih, kalimat yang paling dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdih. Kalimat yang paling dicintai Allah adalah maha suci Allah dan baginya segala puji, bagian dari kemuliaan kalimat alhamdulillah. Kalimat inilah yang paling dicintai Allah kepada Rasulullah SAW, riwayat sahih Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang mengamalkannya, Allah akan memberikan hal-hal yang ia senangi, mencerahkan wajahnya dan hatinya, mencerahkan hidupnya, wafatnya dan kebangkitannya. Kenapa? Karena ia menyukai kalimat yang dicintai Allah. Maka oleh sebab itu Allah berikan apa-apa yang ia sukai. Ya Rasulullah SAW bersabda di riwayat sahih Bukhari, kalimatan tapi badan ala lisan, bagi lezat fil mizan, hakikatan ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, sang pemilik segenap kenikmatan bagi hamba, adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Lihat rahasia kemuliaan kita di dalam sholat. Ruku, subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Kalimat tasbih dan kalimat tahmid tidak lepas dari ruku dan sujud, dan itulah dua ibadah dalam salat yang paling luhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim, "Aqrabul 'abd manzilatan ila Allah wa huwa sajid." Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat dia bersujud. Dan dalam sujud itu bacaan yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau, "Sallu kama ra'aytumuni usalli riwayat Sahih Bukhari." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Beliau mengajarkan kalimat di dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha luhur dan baginya segala puji. Kalimat ini ditanyakan oleh Rasul kepada Jibril alaihissalam wassalam. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam riwayat yang tiga di dalam tafsirnya, bahwa ketika Jibril sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Rasul, barang siapa yang bersujud dan mengucap subhanallah wa ta'ala wa bihamdi, Allah menjawab, "Sadaqa 'abdi, ana khawfu li jayy." Sungguh benar hamba-hambaku, sungguh benar hamba-hambaku, akulah yang maha luhur. Ushidukum malaikati inni madhabartu lah. Saksikan wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Bila rahasia kemuliaan dari satu kalimat subhanallah wa bihamdi di dalam sujud, bagian dari kemuliaan kalimat alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi min al-qalb yawm." Riwayat Sahih Bukhari, "Uqtat khataya walau bimlazzatati al-ba'r." Barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi setiap kali 100 kali, berjatuhan dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Demikian hadirin hadirat rahasia kemuliaan Rabbul Alamin yang dilimpahkannya kepada kita di dalam samudra alhamdulillah. Kalimat yang singkat namun sangat mengandung rahasia yang agung. Dunia dan akhirat, zahir dan batin, dari segenap ciptaan ilahi subhanahu wa ta'ala, berlian-berlian abadi menuntun kepada kesucian hidup, menjadi modal besar mencapai keridhaan dan cintanya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala tapi melupakan makhluknya. Tiada terus belum bersyukur sempurna seorang hamba kepada Allah bagi mereka yang belum berterima kasih kepada manusia. Di sini diriwayatkan Imam Tabarani dalam Ma'jamul Kabir dan lainnya belasan riwayat dengan makna yang sama. Belum sempurna syukur seseorang kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada manusia. Maka dari hadis ini menjadi jelas pujian kepada manusia bagian dari syukur kepada Allah, bagian dari pujian kepada Allah, memuji hamba-hamba yang mulia dan saleh. daripada syukur kepada Allah. Bahkan Rasul bersabda, belum sempurna syukur seseorang sebelum ia bersyukur kepada manusia. Maka belum sempurna pujian seseorang sebelum ia memuji manusia yang menjadi pengantarnya menuju kenikmatan yang Allah berikan. Perantaran. Maka belum sempurna syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala walau dengan ribuan tahun ibadah sebelum kita bakti kepada ayah bunda, karena mereka yang menjadi perantara kehidupan kita. Dan belum sempurna kita memuji Allah jika kita belum bersyukur dan berterima kasih pada makhluk yang mengantar kita kepada keterpujian Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad. Siapa hamba yang semoga mereka diberi hidayah yang mengatakan pujian kepada makhluk adalah syirik dan kudus? Sungguh hal ini memutuskan makna syukur kepada Allah. Dengan kejelasan dari sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari, ketika orang-orang Quraisy mencaci beliau, para sahabat sedih, beliau pun bersabda, mereka menamakanku Mudzabbir, mereka menamakanku atau memberi gelar padaku orang yang banyak dicaci, orang yang paling berhak dicaci adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijelaskan musyrikin Quraisy. Namun sungguh namaku bukan Mudzabbir, tapi namaku Muhammad. Hamba yang paling banyak dipuji, hamba yang paling berhak dipuji, dan hamba yang paling terpuji, itulah makna kalimat Muhammad. Maka kalimat ini menjadi dalil yang jelas dan sahih dan sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memperbolehkan kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah diberi nama itu oleh Allah, Muhammad. Orang yang banyak dipuji, orang yang banyak dipuji oleh seluruh makhluk dan banyak dipuji oleh pencipta seluruh makhluk, Sayyidina Muhammad. Pujian kepada beliau adalah bentuk dari kesempurnaan syukur kepada Allah yang merupakan rahasia kalimat Alhamdulillah. Putus rahasia kalimat Alhamdulillah beserta kemuliaannya tanpa kita mencintai Sayyidina Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sebelum aku lebih dicintainya dari seluruh keluarganya dan dari ayah bundanya dan anak-anaknya. Kesempurnaan iman adalah dengan melebihkan sang Nabi untuk dicintai dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sedikit pahamlah kita rahasia semoga kalimat Alhamdulillah dari kalimat dari buku kita Risalah Jami'ah oleh Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi alaihi rahmatullah, yang dijelaskan oleh gurunya yaitu Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahih Al-Razim alaihi rahmatullah. salah satu muridku yang sampai derajat syariahnya kepada Imam Syafi'i, ia adalah Ahmad bin Zainal Abidin. Hadirin hadirat, salah satu muridku yang sampai ilmunya, syariahnya sederajat dengan Imam Syafi'i adalah muridku Ahmad bin Zainal Abidin. Kitab Risalah Jami'ah yang sedang kita baca. Hadirin hadirat yang mulia dan Allah, rahasia kemuliaan sanad perguruan adalah juga bentuk syukur kepada Allah. Agar sempurna syukur kita kepada Allah, kita berpegang pada tuntunan guru kita. Kita mengikat diri kita dengan guru kita. Jadilah rantai yang bersambung kepada guru-guru sampai kepada pemimpin semua guru Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rantai kemasan yang tidak bisa diputus. Yang dijelaskan oleh Ibnul Islam Al-Imam Abdullah bin Alawi atas dalam ucapannya, lalu saya muna masayana, walaupun mereka menjawabkan kami, kami tidak akan menjawabkan mereka. Demikian ucapan beliau kepada murid-muridnya dan kepada umat ini. Kalau ini adalah seorang Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, lebih-lebih lagi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenali oleh Allah Al-Qurani, hamba yang paling berlemah lembut kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara ibu yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hal yang kita sampaikan di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan juga tidak perlu merisaukan kesehatan saya, alhamdulillah saya dalam afiat yang lama, cuma kanker penyakit yang dari sejak kecil, yaitu penyakit asma. Kalau sudah sembuh, penyakit asmanya berkurang, maka lemah tubuh. Itu saja. Alhamdulillah, penyakit di kepala dan lainnya telah disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat-kat doa kalian semua dan guru-guru kita semua. Cuma dia laku berjaya disisakan masih dari penyakit dari sejak lahir. Ya. Pernapasan, asma itu saja. Ya. Dan jika sembuh, lemah, kan bisa tenaga, ya itu saja. Jadi saya ingin konsiderkan, dan memang sejak pagi tadi, siang tadi, Bapak asmanya sudah sembuh, Bapak tidak sadar, sadarnya lagi setengah delapan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah sudah tidak kambuh lagi selama dunia ini. Sebelum penyakit yang menimpa kita dan sahabat-sahabat kita disembuhkan Allah SWT, juga saudara kita Muhammad ini yang sedang sakit demam berdarah, semoga disembuhkan oleh Allah SWT. Dan hadirin hadirat, hati-hati dengan penyakit yang berburuk setelah akan berakhirnya musim penghujan, yaitu demam berdarah. Banyak muslimat yang kena penyebabnya adalah banyaknya air yang tergenang dan kotornya tempat-tempat tersebut. Maka jangan jadikan diri kita bawa kepada kecelakaan, pada hal-hal yang mencelakakan kita. Jadi, jadilah kebersihan di rumah kita, air yang tenang, hati-hati, jangan sampai terlalu lama, dan jagalah kebersihan di wilayah kita, karena penyakit ini sangat berbahaya. Hadirin-hadirat, penyakit ini datang dari rahmatnya Allah agar kita tidak membiarkan tempat hidup kita kotor. Allah menyukai hal-hal bersih dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersih dan tidak menyukai kebersihan. Kebersihan yang terakhir kita benahi sambil berdoa agar Allah membersihkan batin kita. Jadi hadirat yang mulia dan Allah, kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan musibah dari kita, tohir dan batin, dan wilayah kita, kota kita, bangsa kita, dan seluruh wilayah muslim muslimat di barat dan timur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah itu, Allah memberikan darah korban seluruh dunia sama. Oleh Allah, cukup dan tahanlah musibah sebelum turun kepada kami yang dijam dengan anugerah. Fakul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tidak ingin lagi melihat alam ini tidak